Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini 25 Al-Muharram 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Juli 2025 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatannya kepada kita untuk kita bisa hadir di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana majelis ilmu inilah yang benar-benar akan mengantarkan seorang hamba menuju syurga Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana hadis yang sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu amalan soleh yang disebut dengan menuntut ilmu, maka niscaya dia akan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis ilmu yang semacam inilah, ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar akan memudahkan langkah kita dengan izinnya jalla jalaluh menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah maklum adanya bahwa pembahasan kita di sore kali ini berkaitan dengan cinta dunia asal segala keburukan. Itu adalah satu ungkapan yang sangat benar. Itu adalah satu ungkapan yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa ala dengan maknanya dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kecintaan dunia merupakan sumber dari segala keburukan. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, yang harus kita fahami bersama pada poin yang pertama, bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini untuk kita mengerjakan ibadah salat. Tujuan utama Allah Jalla wa'ala menciptakan kita untuk nantinya ketika bertemu dengan bulan Ramadan, kita berpuasa. Dan amalan-amalan soleh atau amalan-amalan kewajiban yang lainnya. Yang artinya apabila kita menjadi seorang hamba yang jauh dari berbagai macam kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sedang salah dalam memahami apa yang dimaukan, apa yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka khotib billahi yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa ala. Setelah poin pertama ini benar-benar kita sadari, maka kita harus mengetahui pada poin yang kedua, bahwa manusia, bahwa kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan olehnya Jalla wa ala untuk tidak lupa dengan kehidupan dunia kita. Bukan artinya pada poin yang pertama ketika kita memahami, maka full waktu yang kita miliki, 24 jam yang kita miliki harus kita isi dengan amal ibadah, wajib kita isi dengan amalan-amalan soleh. Bukan demikian. Maka Allah Jalla wa ala menyampaikan dalam ayat yang mulia, ibtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kejarlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untukmu di negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi jangan sampai engkau lupa bahwa di sana engkau memiliki kehidupan duniawiyah. Engkau memiliki kewajiban mungkin sebagai kepala keluarga menghidupi anak istri yang kita miliki. Mungkin sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua yang membutuhkan uluran tangan kita, bantuan kita dan yang semisal itu. Latan sanasi bagai minat dunia. Jangan engkau lupa dengan bahagianmu dari urusan dunia ini. Bagi khawati filahi ra'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan. Dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Pada kesimpulan yang kedua ini, kita bisa mengambil sebuah kaedah penting yang diwariskan oleh para ulama. Bahwa kekayaan bukanlah sebuah hal yang tercela. Kekayaan akan sangat menjadi sesuatu hal yang terpuji dengan satu syarat. Kekayaan tersebut, dunia tersebut diiringi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dunia yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki tidak kita iringi dengan amalan-amalan saleh, tak ubahnya kita seperti Fir'aun. Tak ubahnya kita seperti Qarun. Yang memiliki harta yang berlimpah, urusan-urusan dunia yang banyak, apapun dia miliki dari perbendaharaan dunia, namun apakah ternyata harta-harta tersebut bisa mendatangkan keutamaan? Maka ternyata ketika harta tersebut tidak dia iringi atau tidak mereka iringi dengan amalan ketaatan kepada Allah, apakah itu bersyukur, apalagi bersedekah atau membantu orang lain dan yang semisalnya, maka Allah Jalla wa'ala menjadikan keadaan-keadaan mereka sebagai sebuah pelajaran yang harus diambil pelajarannya oleh umat Islam sampai nanti yaumul qiyamah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya dunia yang kita miliki, tidak ada artinya kekayaan yang kita miliki ketika tidak kita sandingkan dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada poin yang ketiga, pada poin yang berikutnya, kita harus mengetahui bahwa yang tadi sudah kita simpulkan dari ucapan para ulama, kekayaan bukanlah sesuatu yang tercela ketika diiringi dengan amalan soleh, ketika diiringi dengan amalan ketaatan. Poin berikutnya yang harus kita pahami bahwa tabiat dasar manusia adalah mencintai dunia ini. Tabiat dasar manusia adalah memiliki sifat tamak, rakus dengan urusan-urusan dunia, dengan harta-harta dunia yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala di muka bumi ini. Bahkan tidak sedikit dari sebahagian kita, dari sebahagian kaum muslimin akan menghalalkan segala cara agar dia mendapatkan perbendaharaan dunia yang berlimpah, agar dia mendapatkan kekayaan instan dan yang semisalnya. Allahumma sallim sallim. Karena itulah yang telah menjadi sebuah tabiat dasar yang telah diisyaratkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wahai manusia, wahai umat Nabi alaihi salatu wassalam, wahai hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, kalian adalah sosok manusia yang sangat mencintai dunia-dunia kalian. Sangat mencintai harta-harta kalian. Maka wajar ikhwati fillah yarhamakumullah ketika kita mendapati mungkin berat untuk kita menyumbang, berat untuk kita berinfak, berat untuk kita bersedekah. Karena kita harus melawan keburukan jiwa kita. Kita harus melawan tamak yang ada pada sifat dasar kita sebagai manusia. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita sebagai manusia ini memang diisi dengan hal-hal yang buruk. Jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa yang haus dengan urusan-urusan dunia. Jiwa-jiwa yang haus dengan syahwat demi syahwat. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar menyampaikan di setiap pembukaan dari khutbah beliau, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan jiwa kami. Karena sekali lagi tabiat dasar manusia, ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, adalah tabiat dasar yang akan mengarah mengarahkan kita untuk mencintai dunia dengan kecintaan yang sangat besar. Allahumma sallim sallim. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, ketika kecintaan kita terhadap dunia sudah menjadi satu hal yang berakar, sudah menjadi satu hal yang telah mendasar pada jiwa-jiwa kita, kita harus menyadari, apabila kecintaan pada dunia ini terus pada posisinya, tidak bisa kita rubah mundur ke belakang, tidak bisa kita kurangi, maka kita akan berada pada berbagai macam pintu keburukan, berbagai macam pintu kejelekan, yang apabila kita keluar dari satu pintu, kita akan masuk kepada pintu keburukan yang kedua. Kita keluar dari pintu keburukan yang kedua, kita akan masuk kepada pintu keburukan yang ketiga. Dan yang seterusnya, tidak ada akhirnya. Karena syahwat, karena hawa nafsu, karena urusan-urusan duniawiyah yang sangat erat kaitannya dengan berbagai kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala, akan didapati oleh kita yang memiliki tabiat dasar cinta kepada dunia ini. Bagaimana fillahi rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan agar kita menjadi seorang hamba yang bisa mengontrol, yang lebih-lebih lagi walhamdulillah jika mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Jalla wa Ala, benar-benar tidak mencintai dunia ini yang dikenal dengan ibadah zuhud, yang dikenal oleh para ulama dengan ibadah wara, yang kesimpulan dari ibadah zuhud dan wara kepada dunia, kata para ulama kita, adalah ketika kita meletakkan dunia itu bukan di dalam hati tapi di tangan-tangan kita. Dunia bukan di dalam hati, tidak pernah kita cintai dunia itu. Kita letakkan di tangan kita. Alhamdulillah ada titipan dari Allah, kita manfaatkan untuk keseharian, untuk ibadah, sedekah, dan yang lainnya. Bukan kita tanamkan di dalam hati dunia, dunia, dan dunia. Bekerja, bekerja, dan bekerja. Ma'isya, ma'isya, dan ma'isya. Bukan itu. Karena hubbud dunia sangat identik kaitannya ketika seorang hamba jauh dari zuhud, dan benar-benar dia meletakkan dunianya di dalam hatinya. Wal'iyadubillah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka kembali kepada poinnya. Bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang zuhud? Bagaimana agar kita bisa menjadi seorang hamba yang tidak cinta kepada dunia ini? Karena tadi kecintaan kepada dunia, hubbud dunia, adalah sumber dari segala kejelekan. Sumber dari segala keburukan. Wal'iyadubillah. Ada beberapa hal yang disebut oleh para ulama kita agar kita bisa mengobati kecintaan kita terhadap dunia ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa dunia ini adalah satu tempat yang telah mendapatkan berbagai laknat dan berbagai celaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan akan hal tersebut adalah ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia itu terlaknat. Dunia itu tercela. Yang kita hidup padanya ini semuanya tercela, terlaknat. Nanti akan ada empat hal yang dikecualikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya terlaknat. Buruk keadaannya. Dunia ini tidak ada baiknya. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Tidak ada kebaikannya. Terlebih apabila kita tidak bisa mengontrol jiwa kita kepada cinta dunia, maka na'udzubillah min dzalik, kita menjadi orang yang terjerumus ke dalam kecintaan yang terlarang tersebut, yang akhirnya berbagai pintu kemaksiatan tadi, berbagai pintu kefasikan tadi, berbagai pintu keharaman tadi, wal'iyadzubillah, kita masuki satu demi satu. Tidak akan ada habisnya sampai ajal menjemput kita. Wal'iyadzubillah. Maka dunia mal'unah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalam dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang harus kita pahami, kita camkan. Sehingga ketika kita ingin mencintai dunia ini dengan sesuatu yang melewati batasnya, bahkan tadi yang dibahasakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan hubban jamma, kecintaan yang sangat tamak, rakus, kita ingat, wah bahaya. Kita sudah keluar dari koridor. Kita sudah keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita tidak mencintai dunia, atau mungkin kalau bisa dianggap mencintai dunia tapi ala kadarnya saja, yang tidak sampai kepada tingkatan berlebihan, hanya suka, hanya menginginkan, itu tentunya berbeda dengan pembahasan hubbud dunia yang sedang kita bahas, ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka bagaimana agar bisa terkontrol hal tersebut? Ketahui bahwa dunia ini adalah terlaknat, illa, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zikrullah. Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa puncak zikir yang tidak akan dilaknat oleh Allah jalla wa ala dalam urusan dunia ini? Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai zikir terbaik, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari laknat Allah jalla wa ala kepada dunia ini. Maka selama kehidupan kita dekat dengan Al-Qur'an, ya khotifi fillah ya ra'akumullah. Selama kehidupan dunia kita dekat dengan Al-Qur'an, firman-firman Allah jalla wa ala, maka bi'idznillah taala kita akan menjadi hamba yang selamat dari la'nat-la'nat tersebut. Al-Qur'an, zikir kepada Allah jalla wa ala. Al-Qur'an hanya contoh paling utama saja. Di sana ada zikir setelah salat yang tidak dilaknat oleh Allah. Di sana ada azkarus sabahi wal masa, zikir pagi dan petang. Di sana ada zikir masuk ke dalam masjid, zikir keluar masjid, dan yang seterusnya. Lafaz demi lafaz yang menunjukkan amal ketaatan seorang hamba kepada Allah tidak dilaknat olehnya jalla jalaluh. Kemudian yang kedua, kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afwan, yang tidak terlaknat dalam urusan dunia adalah wa ma wala dan ahlu zikir, orang yang gemar untuk membaca Al-Qur'an. Orang yang suka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya penuh dengan mengingat Allah jalla wa ala. Ingin melakukan satu kemaksiatan, dia tersadar. Jangan. Saya walhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kesehatan yang karunia terbesar ini saya balas dengan bermaksiat kepadanya Subhanahu wa taala? Ada remnya. Ada batasan-batasan yang dimiliki oleh ahlu zikri. Orang yang suka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah keharaman, sebuah dosa, dia akan berpikir ulang, apakah pantas? Aku yang telah mendapatkan karunia demi karunia, kenikmatan demi kenikmatan, aku telah mengenal Islam. Aku telah mengenal iman. Aku telah dimudahkan untuk mengerjakan ibadah salat. Aku telah dimudahkan untuk beribadah puasa dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Apakah pantas untuk kita balas karunia-karunia tersebut dengan na'udzubillah min dzalik kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Maka Al-Qur'an, zikir kepada Allah, selamat dari laknat tersebut. Wa mawala ahlu dzikir, ahlul Qur'an, orang yang suka membaca Al-Qur'an, suka berinteraksi dengan Al-Qur'an, demikian pula ahlu dzikri. Seorang yang suka berzikir di waktu pagi dan petangnya, selamat dari laknat Allah jalla wa ala. Maka menjadi pesan ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus menjaga zikir-zikir kita agar terselamatkan dari hubbud dunia. Agar terselamatkan dari kecintaan yang tercela kepada dunia ini. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita menjadi hamba yang suka terlalu cinta kepada dunia yang akhirnya zikir-zikir tersebut kita tinggalkan, kita lalaikan, kita abaikan, kita lupakan begitu saja. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan yang ketiga, hal yang selamat dari laknat dunia adalah au alimun, orang yang berilmu. Erat kaitannya dengan yang keempat, au muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu. Jadi tadi sudah kita ketahui, orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an selamat dari laknat dunia. Demikian pula ternyata kata Nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang berinteraksi dengan ilmu, apakah dia sudah mengetahui hukum-hukum syariat, atau mungkin dia menjadi golongan yang kedua, yaitu seorang yang berusaha untuk belajar, belajar, dan belajar. Mendalami, mendalami, dan mendalami terus. Maka dua golongan ini juga termasuk dari golongan yang diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari laknat dunia. Karena memang ilmu syar'i Karena ilmu itu kata para ulama kita terbagi menjadi dua, ikhwati fillah yarhamakumullah. Ada ilmu dunia di sana yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita, kedokteran, apapun itu yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Ekonomi. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Dan ilmu agama ini pun ternyata kata para ulama kita terbagi menjadi dua. Ada ilmu agama yang bermanfaat, ada ilmu agama yang tidak bermanfaat. Dan masing-masingnya akan nampak pada diri seorang hamba yang sering berinteraksi, yang sering bergelut dengan ilmu agama. Kita tidak membahas ilmu jenis yang pertama, ilmu dunia. Dipersilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mengatakan bahwa itu dilarang, itu sesuatu yang tercela, itu sesuatu yang haram. Nah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih pantas, kalian lebih mengetahui tentang urusan-urusan dunia kalian. Silahkan. Bagi seorang yang mungkin kecondongannya kepada ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu bisnis, silahkan. Tapi kalau mau sesuatu yang mendapatkan jaminan syurga Allah seperti yang kita buka tadi awal majlis ini, ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang kedua, lebih spesifik lagi, ilmu bahagian kedua yang pertama, yaitu ilmu agama yang bermanfaat. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan cara yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Jalla wa'ala yang tidak cinta dengan dunia. Ketahui bahwa dunia itu adalah terlaknat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan Imam Tirmidzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam." Falyanzur bima yarji'. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah kehidupan dunia ini apabila kita mau membandingkannya dengan akhirah, karena memang dunia ini akan selalu dibandingkan dengan negeri akhirah oleh Allah Jalla wa ala bahkan. Maka kita diminta untuk bisa mengontrol mana yang mau kita kejar. Tidak bisa kita mendapatkan dunia dan akhirat secara bersamaan. Kita harus mau tidak mau memilih. Duniakah yang kita pilih atau akhiratkah yang kita pilih? Apakah ada di antara hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang mengumpulkan antara dunia dan akhirat? Maka jawabannya ada, tapi jarang. Dan disebutkan oleh para ulama ahli usul bahwa sesuatu yang jarang itu la hukmalahu. An-nadir la hukmalahu. Sesuatu yang jarang tidak bisa kita ambil sebagai sebuah hukum. Tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah kesimpulan. Yang jarang tersebut siapa? Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Beliau kumpulkan antara perbendaharaan dunia yang berlimpah dengan al-akhirah. Tapi Nabi. Dari kalangan sahabat ada Abdullah ibn Mas'ud. Ada Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum jami'an ada. Tapi lihat mayoritas. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bagaimana kondisinya? Kita telah mengetahui bersama. Ada para sahabat yang dikenal sebagai ahlus suffah yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat kediaman, tidak memiliki pakaian kecuali 1-2 lembar, dan yang seterusnya. Sedih hati ini ketika kita harus membahas bagaimana perjuangan ahlus suffah dalam membela Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada dakwah beliau. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita terlalu jauh nampaknya ketika meminta atau mengambil kehidupan para sahabat yang terbatas perekonomiannya, yang jauh dari dunia. Karena ternyata baginda kita, Sayyiduna wa Maulana wa Habibuna alaihi salatu wassalam, seorang yang sangat terbatas perekonomiannya. Seorang yang sangat terbatas dunianya. Karena malaikat Jibril didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril menawarkan dua hal yang Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk tawarkan kepada Muhammad, dua hal ini wahai Jibril. Maka malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ada dua pilihan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, engkau akan mendapatkan dunia yang berlimpah. Bahkan mungkin engkau akan diabadikan dalam kehidupan dunia ini. Kemudian apa pilihan kedua, wahai Jibril? Pilihan yang kedua, engkau memilih Ar-Rafiq Al-A'la. Engkau memilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendamping terbaikmu nanti. Maka tidak ragu dengan penuh keyakinan yang dipilih oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan yang kedua. Balir Rafiqil A'la, Rafiqil A'la. Bahkan yang aku pilih, wahai Jibril, adalah mendampingi atau berdampingan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-A'la, di satu tempat yang tinggi di sana. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika membandingkan antara dunia dan akhirah, beliau tidak lagi memiliki keraguan. Beliau akan memilih negeri akhirah. Dan ternyata sejarah mencatat benar-benar bagaimana keterbatasan ekonomi yang ada di sisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling mulia, yang apabila beliau ingin memilih dunia, sangat bisa. Bahkan satu kisah yang menunjukkan hal yang luar biasa menjadi pelajaran penting untuk kita. Saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika sedang tertidur di sebuah alas yang terbuat dari karpet jerami. Maka Umar bin Khattab mendapati bahagian punggung baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam terdapat bekas-bekas dari karpet tersebut. Bekas-bekas dari tikar tersebut membentuk, membekas di bahagian punggung beliau. Maka melihat hal yang demikian, Umar bin Khattab menangis. Mabika ya Umar, kenapa engkau menangis wahai Umar? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sebuah pertanyaan yang beliau tidak tahu apa sebabnya Umar bin Khattab menangis di hadapannya Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau bangun dari tidurnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda menyampaikan, wahai Rasul, wahai Nabi Allah, apakah engkau tidak mengapa ketika harus tidur dalam kondisi yang sedemikian seadanya, sedemikian sederhana ini, sementara mereka orang-orang yang berada di luar sana dari kerajaan Romawi, dari kerajaan Persia, mereka tidur di atas kasur-kasur empuk, wahai Rasul. Mereka tidur beralaskan dengan seprai-seprai yang terbuat dari sutra, wahai Nabi. Maka baginda Nabi alaihissalatu wassalam sekarang mengetahui sebab menangisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arba. Yang ternyata beliau menyampaikan, ya Umar, wahai Umar, ala tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Wahai Umar, apakah engkau tidak mau kita berikan urusan dunia ini kepada mereka, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman, berikan kepada mereka dunia dan seisinya, silahkan dikuasai oleh orang-orang yang belum beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Walana al-akhir. Akan tetapi akhirat adalah bahagian kita, wahai Umar. Apakah kamu tidak mau pembahagian yang semacam ini? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda mengatakan, bala, iya wahai Rasulullah, benar. Aku akan senang dengan pembahagian yang telah engkau sampaikan. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Maka lihatlah bagaimana perbandingan dunia dan akhirat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk pada hadis yang sedang kita bahas ini. Mad dunia, tidaklah urusan dunia ini, fil akhirah, ketika mau dibandingkan dengan negeri akhirah, illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu, kecuali umpamanya, kecuali perumpamaan yang sampai kepada kita dari Nabi alaihi salatu wassalam, dunia dan akhirat itu seperti seorang dari kalian, salah satu dari kalian yang memasukkan ujung jari telunjuknya kepada al-yam, kepada samudra lautan. Kita bayangkan ada samudra lautan yang luas, kita berada di pinggirnya. Bagaimana perbandingan dunia dan akhirat? Kata Nabi alaihissalatu wassalam, dunia dan akhirat perbandingannya, ketika satu jari yang kita miliki, kita masukkan kepada samudra yang luas tersebut, kemudian kita angkat, falyanzur bima yarji, ada tetesan. Satu, dua, tiga, dan yang seterusnya. Itulah dunia. Mana akhirat wahai Rasulullah? Samudra yang luas tadi, al-yam. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Maka sekian banyak penjelasan dari para ulama kita memberikan pelajaran agar kita jangan tersilaukan dengan urusan-urusan duniawi. Benar, kita tidak boleh lupa dengan urusan dunia. Kita bekerja dan itu merupakan kewajiban. Kita mencari ma'isyah, itu merupakan kewajiban. Kita tidak menelantarkan anak istri kita karena kita takut akan kedzaliman. Na'udzubillah min dzalik. Kita berusaha semaksimal mungkin. Yang setelah itu, kita bertawakal, kita berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah lapangkan, maka rasa syukur kita harus benar-benar lebih besar dari biasanya. Dan ketika Allah sempitkan, maka rasa sabar kita harus lebih besar daripada biasanya. Tidak ada hal yang harus kita lakukan pada amalan-amalan yang lainnya kecuali bersyukur saat mendapatkan kelapangan rezeki dan bersabar saat mendapatkan kesempitannya. Ikhwati fillah yarhamukumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun dalam riwayat yang lainnya benar-benar menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan dunia ini. Saat seorang hamba mencintai dunia ini, na'udzubillah min dzalik tadi, dengan disertai kemaksiatan, dengan disertai kedzaliman, dengan disertai na'udzubillah min dzalik dosa demi dosa yang dia lakukan, amalan-amalan toleh yang na'udzubillah min dzalik dia lakukan mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam riwayat tersebut Nabi alaihi salatu wassalam, lebih tepatnya saat beliau sedang melakukan perjalanan al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra wal Mi'raj yang memang secara logika berpikir manusia seakan-akan tidak mungkin. Tidak mungkin seorang bisa berangkat dari kota Mekah, naik dengan kendaraan yang disebut dengan Burak, lantas sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam, ke langit kedua, sampai ketujuh. Hanya dalam satu malam. Logika berpikir kita memang tidak akan bisa menerimanya. Tapi agama yang ada di sisi kita, ikhwati fillah yarhamukumullah, tidak boleh menjadikan logika ini, tidak boleh menjadikan akal ini sebagai tumpuan utama. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalau seandainya agama kita dilandaskan dengan akal fikirnya manusia, dengan logika jernihnya manusia, maka sebuah syariat yang disebut dengan al-mashu alal khauf, mengusap bahagian atas dari sepatu, itu tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena yang lebih pantas untuk diusap adalah bahagian bawah. Sepatu kita yang kotor bahagian alasnya, bahagian bawahnya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita justru mengusap bahagian atasnya? Itulah din. Itulah agama. Itulah warisan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita sudah mendengar penjelasan dari beliau harus kita yakini dengan seutuhnya. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang berlandaskan hawa nafsunya murni. Yang sampai kepada kita dari penjelasan beliau adalah wahyu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ketika malam yang dikenal dengan al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di pemandangan akhirat tersebut melihat. Di langit-langit dunia tersebut sampai dengan tujuhnya tersebut melihat keadaan satu kaum yang mendapatkan luar biasa azab yang sangat pedih dari Allah Jalla wa Ala. Berupa apa azabnya? Ketika kaum ini dikumpulkan dalam sebuah tempat dan wajah mereka dihadapkan ke atas, mendongak ke atas seperti itu, dalam kondisi mulutnya terbuka lebar. Itu sudah bahagian azab. Sudah bahagian dari siksaan, na'udzubillah min dzalik. Tidak mendapatkan kenyamanan, tidak mendapatkan kenikmatan. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku melihat mulut yang terbuka tadi, na'udzubillah min dzalik, dilempari oleh malaikat penjaga neraka tersebut dengan bola api. Dimasukkan ke dalam mulutnya sampai dia muntah memuntahkan api tersebut. Diposisikan seperti itu lagi, dimasukkan lagi api sampai penuh. Bahkan membakar bahagian dalam tubuhnya. Itu siksaan demi siksaan. Azab demi azab yang dilihat oleh Nabi SAW. Maka beliau yang didampingi oleh malaikat Jibril bertanya, "Wahai Jibril, apa yang aku lihat ini? Siksaan apa, wahai Jibril, yang dikenakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum tersebut?" Perhatikan ya khotib fillah yarakumullah. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau mendapatkan informasi dari malaikat Jibril tersebut? Malaikat Jibril menjawab, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Haula'i aqwamun ya'kuluna amwalal yatama." Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa mereka yang sedang disiksa oleh Allah jalla wa ala tersebut adalah satu kaum, adalah orang-orang yang hidup di dunia ini dalam kondisi mereka suka memakan harta-harta anak yatim. Qatifillah yarakumullah. Hubbud dunia, kecintaan seorang kepada dunia, akhirnya mengantarkan dia untuk menguasai harta yang tidak halal sekalipun dia makan. Yang tidak halal sekalipun dia kumpulkan. Padahal Nabi SAW telah memberikan koridornya kepada kita. Qatifillah yarakumullah. Dalam kondisi halal itu sudah jelas. Haram pun sudah jelas. Antara keduanya, ini ketika kita berbicara, ma'isyah. Sesuatu yang halal jelas. Sesuatu yang haram jelas. Antara keduanya, halal dan haram, ada yang berwarna abu-abu. Yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan asyubuhat. Kalau halal tadi kita ibaratkan dengan warna putih. Kalau haram tadi kita ibaratkan dengan warna hitam. Maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ada warna abu-abu. Tidak putih, tidak pula hitam. Apakah dia putih? Bukan. Apakah dia hitam? Bukan. Syubhat. Apa pesan baginda alaihi salatu wassalam? Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada syubhat, dia sedang mencari ma'isyah, ragu dia. Ini halal atau haram? Maju mundur dia untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pekerjaan tersebut, ma'isyah tersebut, dan yang semisalnya. Maka kalau ada seorang yang tetap berani mengambil urusan syubhat tersebut, waqa'a fil haram. Hakikatnya dia telah melakukan perkara yang haram. Dia telah memakan perkara yang haram. Dia telah terjatuh pada ma'isyah yang haram. Kalau syubhat, pesan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan. Ikhwati fillah yarakumullah, yang mana perkara yang semacam ini? Bagi mereka yang mencintai dunia, hubbud dunia tadi dengan kecintaan yang maksimal, dengan kecintaan yang sangat, tidak akan rela meninggalkan perkara abu-abu ini. Eman, sayang ini ditinggalkan. Tapi lihat, kalau sampai na'udzubillah min dzalik kita menjadi seorang yang bermain-main dengan syubhat, gambaran azab, gambaran siksaan yang tadi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang terlalu mencintai dunia dan akhirnya masuk dalam perkara yang haram, bukan syurga tempat kembali kita. Ikhwati fillah yarhamakumullah, ingat-ingatlah bahwa keadaan kita di dunia ini tidaklah selamanya. Kita mencari kehidupan dunia ini yang baik dalam kehidupan ini, demikian pula kehidupan yang akhirat juga kehidupan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita termasuk alhamdulillah hamba-hamba Allah jalla wa ala yang dilapangkan urusan-urusan dunianya sebagaimana tadi Nabi Allah Sulaiman, sebagaimana Ibnu Mas'ud, sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandingkan tadi dengan amalan-amalan ketaatan, jadikan posisi kita berbeda dengan harta yang ada di sisi Qarun. Jadikan posisi kita berbeda dengan harta yang ada di sisi Fir'aun. Yang semua harta dunia ada di sisi mereka. Namun tidak mereka iringi. Tidak mereka dampingi dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hubbud dunia ini khawti filah yara'akumullah. Saat merongrong na'udzubillah min dzalik diri kita. Akan menjadi sumber keburukan. Baik di dunia wal'iyadzubillah. Demikian pula di akhirat. Khawti filah yara'akumullah. Kita membahas secara singkat. Poin yang kedua yang disampaikan oleh para ulama untuk kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang terselamatkan dari urusan-urusan dunia atau hubbud dunia atau kecintaan yang sangat kepada dunia ini. Tadi sudah kita syaratkan, cara pertamanya adalah kita mengetahui bahwa dunia tersebut adalah terlaknat. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang disebut oleh para ulama kita agar kita bisa menjadi seorang yang jauh dari hubbud dunia adalah ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkahan pada rezeki-rezeki kita. Sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak, ikhwati fillah yarhamakumullah, akan dilapangkan apabila datang keberkahan demi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sesuatu yang banyak tidak akan cukup. Tidak akan bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kita. Tidak akan bisa menutupi apa yang kita inginkan, terus kurang. Karena tidak ada unsur keberkahan di dalamnya. Maka poin yang kedua, doa permohonan agar keberkahan ada pada dunia kita adalah cara terbaik agar kita terjauhkan, agar kita tidak memiliki sifat hubbud dunia. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dalam satu riwayat disebutkan ini merupakan doa ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selesai dari berwudu. Ada pula riwayat yang mengatakan ketika beliau keluar dari kamar mandi dan yang semisal itu. Doa yang terkandung padanya tiga permohonan. Allahummaghfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Wa barikli fi rizqi. Dan ya Allah, berkahilah rezekiku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon. Yang kalau kita mau berandai-andai, khoti filah ya rakumullah, apakah rezeki yang sampai kepada Nabi tidak berkah? Apakah karunia demi karunia, apakah dunia demi dunia yang sampai kepada beliau tidak ada keberkahannya? Mustahil. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Jalla wa ala keberkahan yang berlimpah, harta yang terbaik, tidak akan ada unsur haram apalagi syubhatnya. Itu posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalik, akan tetapi bersamaan dengan itu semua, ikhwati fillah yarhamakumullah, beliau tetap menyampaikan wa barik li fi rizqi. Ya Allah, berkahilah aku pada rezeki yang Engkau karuniakan padaku. Yang ketiga permohonannya Nabi alaihi salatu wassalam, wasi'li fi dari, dan luaskanlah tempat tinggalku. Maka dari tiga permohonan ini, agar beliau mendapatkan ampunan dari dosa-dosa beliau. Padahal beliau tidak berdosa. Padahal beliau tidak melakukan kemaksiatan. Kalaupun melakukan sebuah kesalahan, langsung mendapatkan teguran. Karena itu adalah ismah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Permohonan kedua beliau agar mendapatkan keberkahan rezekinya. Permohonan ketiga beliau agar dilapangkan, diluaskan tempat tinggalnya. Itu menjadi jenis permohonan yang sebenarnya tidak boleh kita tinggalkan, ikhwati fillah ya rahimakumullah. Karena dengan tiga hal ini, apabila kita jauh dari kemaksiatan, apabila kita benar-benar mendapatkan rezeki yang berkah, apabila kita betah di rumah kita dan menjadikan rumah itu sebagai al-jannah, syurga kita, maka kita akan jauh dari hubbud dunia. Alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, Nabi alaihi salatu wasallam mencari ma'isyah, mengelola harta ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau berangkat ke negeri Syam, beliau berangkat ke negeri-negeri yang lainnya untuk mengelola harta beliau. Untuk menjadikan harta beliau berkembang, mendapatkan keuntungan. Tidak ada celah. Karena memang beliau selalu mendampingi ibadah demi ibadah pada rezeki-rezeki tersebut, pada ma'isyah-ma'isyah tersebut, pada pekerjaan-pekerjaan tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak sekali cara-cara yang disampaikan oleh para ulama kita, namun karena keterbatasan waktu yang ada di tengah-tengah kita, terlebih keterbatasan kemampuan yang ada pada al-faqir, maka kita cukupkan insyaallah taala sampai pada pembahasan ini. Semoga yang sedikit ini memberikan keberkahan kepada kita, dan ilmu yang kita kaji sore hari ini menjadi ilmu yang benar-benar bisa bermanfaat, menambah timbangan amal kebaikan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarhamakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada beliau al-ustaz Abdul Mu'ti LC Hafizhahullah Ta'ala, yang telah memberikan faedahnya pada sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada sore hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sebelum kita tutup, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada antum semuanya yang sudah hadir di masjid ini. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh takmir masjid Bunwiku, dan kemudian kepada seluruh pihak yang telah membantu demi terlaksana kajian pada sore hari ini. Dan insyaallah beliau akan mengisi kembali kajian pada Badal Mahrib nanti di Masjid Baitur Rahman, Jalan Braga Semangsang. Tafadhalu untuk antum semuanya bisa hadir di sana. Dan kami tutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.